Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فجماعة صلاة المغرب yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah memberikan kita kenikmatan berupa waktu luang dan kenikmatan bisa sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan kenikmatan ini dengan menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang barokah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita masih membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Di pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah ternyata ada tipuan-tipuan jiwa sehingga manusia tercebur dan merasa ringan terhadap dosa. Ini telah kita bahas beberapa tipuan jiwa, yang salah satu tipuannya adalah husnudzon billah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada Allah itu benar. Tapi kalau baik sangka, yang salah peletakannya akan salah. Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Ada orang yang tertipu dengan baik sangkanya. Bagaimana tertipunya? Dia maksiat, dia dosa, dia tercebur dalam dosa-dosa, tapi Allah kan pengasih, saya baik sangka aja sama Allah, mudah-mudahan Allah masukin saya ke surga. Tapi tetap dalam maksiat. Ini namanya gurur, tertipu. Baik sangka itu diletakkan bukan seperti ini tempatnya. Baik sangka itu salah satu yang kita letakkan ketika Allah menakdirkan kita sesuatu. Yakin takdir Allah untuk kita baik, walaupun terkadang kita enggak suka. Fa'asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kalian enggak suka sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ini dibahas kemarin oleh Ibnu Qayyim bahwa sebagian orang tertipu dengan baik sangka sehingga dia hanya membesarkan baik sangkanya kepada Allah tapi enggak mau amal. Ini salah. Kita masuk dalam pembahasan yang baru. Alladzina atamadu ala afullah fadayya'u amrahu wa nahi. Sebagian orang bersandar kepada ampunan Allah sehingga mengantarkan dia kepada menelantarkan perintah dan larangan Allah. Bersandar kepada Allah itu maha pengampun. Allahumma anta afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Dalam hadis, kalau kita masuk malam Lailatul Qadar, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengajarkan Kalau masuk malam Lailatul Qadar, doa, apa doanya? Allahumma anta afu, ya Allah engkau itu afu, pemaaf. Tuhibbu afwa, mencintai maaf. Fa'fu anni, ampuni aku. Sekarang ada lagi tipuan orang, tipuan jiwa, membesarkan sifat afu. Allah kan pemaaf. Ini akan dibahas. Kata Ibnu Qayyim, katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillah wa 'afuwihi wa karamihi fa dhayya'u amrahu wa nahi fa nasau annahu shadidul iqab annahu la yaridu ba'sahu minal qawmil mujrimin wa man man i'tamada ala 'afu ma israri ala dhanbi fa huwa kal mu'anid. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia dari orang-orang yang juhal, yang tidak punya ilmu, i'tamadu ala rahmatillah, mereka bersandar kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah, dan kepada kebaikan Allah. Yang ini mengantarkan mereka kepada menelantarkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Mereka lupa bahwa Allah sesungguhnya syadidul iqab. Allah juga keras azabnya. Betul Allah itu perahmat, maha pengampun, maha pengasih. Tapi jangan lupa Allah juga syadidul iqab. Allah itu tegas, Allah itu adil, Allah itu mempunyai hikmah dan bijaksana. Kalau seandainya kita katakan bahwa Allah itu pengampun, lalu siapa saja Allah ampuni sama, yang maksiat sama, yang taat sama, berarti kita menghilangkan sifat adil. Adil enggak orang yang maksiat dengan orang yang taat sama-sama dapat surga? Adil tidak? Enggak adil. Kemana sifat keadilan? Orang yang berusaha dapat surga, orang yang maksiat dapat hukuman sesuai maksiatnya. Adil tidak? Adil. Jangan menggunakan sebagian sifat Allah melupakan sifat yang lain. Allah memang pengampun, Allah memang pemaaf, Allah memang ghafurur rahim, sangat menyayangi hambanya. Tapi hamba yang bagaimana? Kalau hambanya mu'anid, di sini dikatakan orangnya berpaling, bahkan tidak mau kembali kepada Allah. Yang dikedepankan kepada orang seperti ini bukannya ghafurur rahim, tapi yang kedepankan syadidul iqab, maha keras hukumannya. Berkata al-ma'ruf, raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu minal khudlan wal hamak. Berkata al-ma'ruf, harapanmu untuk diberikan rahmat dan kasih sayang kepada sesuatu yang engkau maksiat kepadanya. Engkau bermaksiat padanya, tapi engkau berharap kasih sayang dari dia. Ini harapan khudlan wal hamak, harapan yang bodoh dan harapan yang merendahkannya, menipunya. Kalau dia kita maksiati, dia kita lawan, perintahnya tidak kita jalani, bukan harapan yang kita kedepankan. Yang kita kedepankan takut. Tapi yang kalau ketika yang kita kedepankan adalah harapan, ini yang namanya tipuan jiwa. Sebagian orang tipuannya jiwanya beda, bukan harapan dikedepankan, ditipu dengan jiwanya bahwa nantilah, kan masih muda, nantilah, kan masih segar. Kapan tobat? Nanti. Nantinya kapan? Ya nanti. Belum dapat panggilan tobat. Subhanallah. Seolah-olah tobat itu pakai panggilan. Selama kita Islam, semua kita disuruh dan dipanggil Allah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Jadi kalau ada orang bilang belum dapat panggilan taubat, dia salah. Allah sudah panggil. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi tiada yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, maka wajib bagi dia kembali kepada Allah. Berkata para ulama, min qata'il adu, man qata'a aduwan minka fid dunya bi saraqati thalathat dirahim, la ta'man an takuna 'uqubatahu fil akhirah nahu hada. Kata para ulama, siapa yang memotahkan, siapa yang memutuskan tanganmu di dunia dikarenakan engkau mencuri 3 dirham, maka jangan merasa aman tentang azabnya di akhirat yang lebih besar. Maksudnya seperti ini, Pak. Kita mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi Allah punya hukum. Yang mencuri 3 dirham saja Allah harus putuskan tangannya. Tegas tidak? Bahkan di Quran Allah katakan, "Fala ta'khud minhu ra'fatan fi dinillah." Ketika mereka melakukan kejahatan, undang seluruh kaum muslimin untuk menyaksikan, ditegakkannya had. Ketika ditegakkannya had, apa kata Allah? "Fala ta'khud minhum ra'fatan fi dinillah." Jangan ada rasa kasihan di hati kalian. Allah yang tegas menghukum di dunia bagi pelaku kejahatan, maka jangan merasa aman dengan hukum Allah di akhirat. Kalau di dunia saja orang yang maksiat, orang yang berzina, Allah perintahkan untuk dikubur setengah badan, lalu dilempar dengan batu yang sekecil ini. Gak boleh batunya besar. Dilempar dengan batu yang sekecil ini sampai mati. Kalau orang tanya, mana sifat rahmat Allah? Katanya Allah pengasih lagi Maha Penyayang, tapi ini kok dikisos atau ini dirajam? Kita katakan Allah adil. Ketika hukum Allah yang diterapkan itu adalah keadilan dan bagian dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu menjaga maslahat kebanyakan umat. Ketika dibiarkan kerusakan, ketika dibiarkan pencurian, ketika dibiarkan orang yang membunuh, maka itu tidak, bukan bentuk dari sifat rahmat. Maka seorang mukmin untuk membuktikan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, wa syadidul iqab, dan Allah sangat keras hukumannya, kalau di dunia saja Allah cambuk yang minum khamar dengan 40 cambukan, jangan merasa aman di akhirat. Yang terkadang kita merasa kasihan, tapi Allah kata la ta'khud ra'fatan fi dinillah. Jangan kalian jadikan kasihan dalam agama Allah ini. Tegas. Bagaimana lagi dengan akhirat? Allah Rahim, Allah Ghafur, Syadidul Iqab. Berkata Hasan, araka tawilu buka, qala akhafu an yatrahani wala yubali. Suatu hari Hasan Al-Basri banyak menangis dan dikatakan kepada dia, ya Hasan, subhanallah, Hasan Al-Basri, imam ahlul ibadah, zahid, wara, bahkan penghafal Quran, penghafal hadis, bahkan sebagian ulama mengatakan dia ini memiliki mazhab sebagaimana Syafi'i punya mazhab. Muridnya lihat dia banyak menangis, dikatakan kepada dia, kenapa engkau banyak menangis wahai imam? Dikatakan, akhafu an yatrahani wala yubali. Aku khawatir dicampakkan dan tidak ada yang peduli denganku, dicampakkan ke neraka. Ini sifat dari seorang mukmin, tidak pernah merasa aman dari tergelincir dan tidak pernah merasa aman dari azab Allah sampai bertemu Allah. Rasa aman yang mengantarkan kepada malas ibadah, rasa aman yang mengantarkan kepada menganggap kecil dosa, rasa aman yang mengantarkan akhirnya tidak mau beramal, itu rasa aman yang dibawa dan ditiupkan oleh syaitan agar kita tidak memperbaiki diri. Tipuan-tipuan diri, termasuk tipuan diri. Wa kana yaqul, dahulu mengatakan, inna qawman alhathum amani maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin fayaqulu ahaduhum li'anni ahsanu dhann bi rabbi kadzab law ahsana dhann la ahsana al'amal. Dahulu dia mengatakan sebagian orang terlalaikan dengan angan-angannya. Apa angan-angannya? Maghfiratan, Allah itu Maha Pengampun, sampai mengantarkan dia keluar dari dunia ini tanpa taubat kepada Allah. Bahkan sebagian mereka mengatakan, aku ini akan berbaik sangka kepada Allah. Maka kata Hasan Al-Basri, kazab, dusta. Karena orang yang berbaik sangka kepada Allah, lau ahsana dhana li ahsana al-amal, seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, dia akan memperbaiki amal. Ini telah kita bahas, baik sangka mengantarkan kepada amal. Ini baik sangka yang benar. Baik sangka mengantarkan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini baik sangka yang benar. Tapi kalau baik sangka tadi malah mengantarkan kita menganggap kecil dosa, bahkan membesarkan ampunan Allah, ini baik sangka yang salah. Bagaimana baik sangka yang benar? Yakin, tidak ada satu amalan pun yang kita amalkan pasti Allah akan balas. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Sampai kita hanya melemparkan senyuman kepada saudara kita, Allah catat pahala. Sampai para sahabat bingung, ayati ahadukum, sampai salah seorang kalian mendatangi istrinya pahala. Ya Rasulullah, apakah kami mendatangi syahwat kami dapat pahala? Apa kata Rasulullah? Apa pendapatmu jika syahwatmu itu engkau salurkan yang ke haram? Bukankah engkau dosa? Betul ya Rasulullah. Maka kalau engkau salurkan yang ke halal, maka pahala. Baik sangka kepada Allah bahwa semua amalan yang baik pasti Allah Subhanahu wa taala balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sebesar dzarrah dari kebaikan, pasti dia akan dapatkan balasan. Kalau dia yakin ini, setiap amalannya pasti Allah balas, dia akan terus beramal. Tidak akan pernah putus asa dalam beramal. Maka baik sangkanya mengantarkan amal. Apa baik sangkanya tadi? Allah pasti balas semua kebaikan saya. Tidak akan ada Allah sia-siakan. Ini baik sangka yang benar. Maka dikatakan Hasan Basri, kalau seandainya orang tadi baik sangka kepada Allah, pasti dia beramal. Mau mengeluarkan uang, kalau baik sangka sama Allah, sedekah, insya Allah Allah ganti. Kalau jujur, baik sangkanya benar, ngeluarinnya gampang. Tapi kalau baik sangkanya masih setengah-setengah, waduh, digantinya kapan ya? Kira-kira benar gak nih gantinya nih? Hah? Aduh, ntar dulu lah, setengahnya dulu, coba setengahnya. Karena baik sangka kepada Allahnya belum besar. Ini yang namanya thiqah billah, percaya kepada Allah. Tapi kalau orang yang baik sangka kepada Allah sudah besar, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Maka baik sangka yang sebenarnya adalah baik sangka yang mengantarkan amal. Kalau baik sangka tadi malah mengantarkan menganggap kecil dosa, itu bukan baik sangka, itu magrur, itu tipuan. Padahal di zaman sahabat dikatakan, ketika itu di zaman tabi'in, sahabat mengatakan, aku melihat di zaman ini, katanya, kalian melakukan dosa yang kalian anggap kecil, padahal di zaman kami, di zaman Rasulullah SAW, kami anggap itu besar. Ini sahabat yang lihat zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu cuma sekitar 100 tahun di bawah Rasulullah SAW. Bagaimana lagi sahabat kalau lihat zaman kita sekarang, subhanallah. Hah? Yang kita anggap kecil, mungkin bagi mereka sudah akbaru kabair, dosa yang paling besar. Betapa banyak sekarang dosa besar yang dianggap kecil. Contoh pak, apa dosa besar yang anggap kecil sekarang? Hah? Riba. Subhanallah. Riba itu dosa besar. Bahkan Allah menggambarkan orang yang makan riba, innama ya'kuluna fi but la yaqumuna, orang yang makan riba kata Allah, la yaqumun, hari kiamat tidak dibangkitkan kecuali bagai yatakhabbatu syaitanu minal mas, kecuali dibangkitkan bagai orang yang kesurupan syaitan. Allah katakan di Quran. Tapi sekarang kalau riba sudah dianggap biasa. Subhanallah. Bahkan dalam hadis sebagian ulama mensahihkannya, riba itu lebih besar dosanya daripada menggauli ibu kandung. Subhanallah. Tapi zaman sekarang bahkan sebagian orang merasa nyaman, merasa bangga dengan riba. Iya, subhanallah. Apa faktornya? Tadi faktor salah satunya kurang ilmu. Faktor kedua, merasa aman. Merasa aman dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki berkata kepada Hasan, ya Aba Sa'id, kaifa nasna bi majlis aqwam yukhawifuna hatta takadu quluban tatir. Faqala wallahi La antashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairun min antushiba aqwaman yu'minunaka hatta tulhikukal makhawif. Seorang laki-laki, seorang muridnya berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, apa pendapatmu dan bagaimana yang harus kami lakukan dengan majlis-majlis satu kaum yang majlisnya ini menakutkan kami sampai seolah-olah hati kami terbang karena takut. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, engkau duduk dengan kaum yang menakutkan, menumbuhkan rasa takut di dirimu sampai engkau mendapatkan keamanan, itu lebih baik daripada engkau duduk dengan satu kaum yang mengamankan dirimu, yaitu memberikan engkau aman tapi sampai engkau bertemu yang takut. Artinya, engkau duduk dengan majelis yang majelis itu mengingatkan engkau dengan takutnya akhirat sampai engkau mati engkau ketemu aman, itu lebih baik daripada ketemu majelis yang selalu mengamankan engkau, tenang, aman, tapi padahal hakikatnya nanti kau akan bertemu dengan sesuatu yang takut. Takut di dunia lebih baik daripada takut di akhirat. Maka sekarang Ibnu Qayyim rahimahullah, dia akan membawakan hadis-hadis tentang azab-azab dan contoh-contoh hadis tentang orang-orang yang diazab di yaumul kiamah. Apa faedahnya? Faedahnya bahwa jangan selalu mengedepankan Allah itu pengasih lagi penyayang. Lihat hadis ini. Allah syadidul iqab. Allah itu tegas dengan hukuman. Contoh hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bi rajulin yaumul qiyamah. Di hari kiamat didatangkan seorang laki-laki, dicampakkan ke neraka. Lalu ususnya terburai. Fayaduru finnari. Lalu dia berputar-putar di neraka bagaikan onta yang berputar-putar di talinya. Ususnya terburai, dia berputar-putar di neraka dengan ususnya bagaikan onta yang berputar-putar di talinya. Maka penduduk neraka duduk dan melihat dia, mengingkari dia, bertanya kepada dia, ya fulan ma asabak. Penduduk neraka bertanya kepada dia, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'ana 'anil munkar. Bukankah dahulu engkau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Dia katakan, kuntu amuruka bil ma'ruf wa la'ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Betul, dulu aku memerintahkan kalian kebaikan dan aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran tapi aku melakukan kemungkaran. Hadis Bukhari dan Muslim. Bahaya orang yang mengajak kebaikan tapi dia lupa dirinya sendiri. Di yaumul kiamah dia akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nonton siapa? Penduduk neraka. Ususnya terburai. Penduduk neraka bertanya, kenapa engkau terburai? Bukankah dahulu kamu mengajakkan kami kebaikan? Betul, aku mengajak kebaikan tapi aku lupa diriku sendiri. Aku mencegah kemungkaran tapi aku melakukan kemungkaran. Iyadu billah. Ini yang dikatakan masalul himari kah yahmilu. Perumpamaan mereka bagaikan himar yahmilu asfar. Bagaikan himar, keledai yang memikul kitab. Keledai kitab apapun dipikul sama dia, dia enggak bakalan paham, tetap saja dungu. Ini seperumpamaan orang yang punya ilmu tapi enggak diamalkan. Punya ilmu agama tapi bukan buat bela agama, bahkan buat menjatuhkan orang-orang beragama. Ya tubillah. Punya ilmu agama tapi ilmu agamanya dipelintirkan supaya membela kebatilan. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Akhirnya umat-umat yang tidak terlalu dalam ilmu agamanya terombang-ambing. Ketika terombang-ambing umat, ini yang dia inginkan, syubhat, keraguan. Oh, nanti ujung-ujungnya ini kan ikhtilaf. Ikhtilaf, saling menghormatilah. Padahal hakikatnya bukan ikhtilaf, hakikatnya syubhat, kerancuan, kesalahan dalam berpikir. Karena dia memutarbalikkan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW di yaumul kiamah nanti ususnya terburai. Dia akan putar-putar di neraka dan penduduk neraka akan mempertontonkan dia. Hadis yang lain, masih kisah hadis tentang Rasulullah SAW mengancam dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Rasulullah SAW pernah lewat kuburan Baqi', lalu Rasulullah berkata, "Uffil lakum, ah." Lalu berkata Abi Rafi', "Aku menyangka Rasulullah mengatakan uff itu kepadaku." Lalu bertanya, kata Rasulullah, "Aku mengatakan uff bukan, akan tetapi hada kubur fulan, ini kuburan si fulan, Baqi' itu kuburan." Ternyata Rasulullah SAW lewat kuburan. Ketika Rasulullah lihat kuburan, Rasulullah katakan uff uff, ah. Kenapa? Rasulullah mengatakan orang ini yang dalam kuburan pernah kuutus untuk mengantarkan sesuatu kepada keluarga fulan. Lalu dia mencuri, fagol. Ini mencuri rampasan perang. Fadurri al-an bimithliha minan nar. Maka hari ini aku melihat dia dipakaikan pakaian yang dia curi tapi dari api neraka. Kenapa ini? Orang yang mencuri barang. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah lewat kuburan. Ketika Rasulullah SAW lewat kuburan, Rasulullah mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. "Ma yu'adzabani fi kabir." Mereka diazab dengan dosa yang mereka anggap bukan dosa besar. "Fa inna kana yamshi binamimah wa kana la yastatir minal baul." Yang satu dosanya suka ngadu domba, yang satu dosanya tidak layastatir, tidak nutup aurat ketika buang air kecil. Ternyata tidak nutup aurat ketika buang air kecil sebabkan dia diazab di dalam kuburnya. Kalau buang air kecil saja bisa menyebabkan azab kubur, bagaimana lagi dengan dosa yang besar? Pantaskah kita merasa aman dari yang besar sementara yang kecil saja Rasulullah lihat orang diazab? Bukan pula di sini kita berarti, "Oh, kalau begitu semua dosa kita akan diazab oleh Allah." Allah pengampun, tapi cari ampunan Allah. Allah pengampun, tapi kita harus beramal. Jangan kita katakan Allah pengampun lalu kita santai dalam dosa. Imbang. Ketika kita besar rasa takut kita, jangan sampai putus asa. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita merasa aman, jangan sampai aman kita mengantarkan menganggap kecil dosa. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ini contoh lagi, orang yang melakukan dosa yang Allah Subhanahu wa taala azab di yaumul qiyamah. Dalam hadis, hadis yang pertama tadi hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, ini hadis juga disahihkan oleh para ulama. Syekh Albani juga mensahihkannya. Dia katakan, kata Rasulullah SAW, "Suatu malam aku melalui, ketika malam Isra, aku lewat dengan satu kaum yang lisan-lisan mereka dipotong dengan potong api neraka. Maka aku tanyakan, man haulai, wahai Jibril, siapa orang ini yang lisannya dipotong dengan api neraka?" Kata Jibril, "Khutoba min ummatika min ahli dunia." Ini khotib-khotib, orang-orang yang pintar ngomong, pintar retorika dari umatmu di ahli dunia. "Wa kana ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum." Mereka dahulu memerintahkan manusia kebaikan tapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Ketika aku mi'raj, dinaikkan langit, maka aku melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga, kuku-kuku panjang dari tembaga. Lalu yakhmusuna biha wujuhahum." Orang yang kulewatkan tadi merobek-robek wajah mereka, merobek-robek dada mereka dengan kuku yang tembaga tadi. Kutanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka?" Maka dia katakan, "Haula'i alladhina ya'kuluna luhumun nas wa yaqa'una fi a'radihim." Ini adalah orang-orang yang suka makan daging orang lain. Ini kalimat yang diinginkan adalah suka gibah. Kalau gibah saja, menyakiti orang dengan lisan saja, padahal orang yang gak dengar, itu hukumannya di yaumul kiamah akan diberikan kuku, kuku dari tembaga, dirobek-robek wajah dan dadanya. Bagaimana lagi dengan dosa yang lebih besar daripada itu? Kalau seandainya dosa yang kita sakiti saya belum tentu dengar, gibah itu belum tentu dengar yang kita sakiti. Sudah seperti itu dosanya, bagaimana lagi dengan dosa yang lebih besar? Dalam riwayat yang lain, dahulu Nabi SAW banyak berdoa. Dahulu Rasulullah SAW banyak berdoa. Ini hadis Ummu Salamah, diriwayatkan juga dari Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Dahulu Rasulullah SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub wal absar, sabbit qalbi ala dinika wa faqulna ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fal takhafu alaina. Qala na'am, innal quluba baina isba'aini min asabiillah, yuqallibuha kaifa syaa. Rasulullah SAW dahulu banyak berdoa. Apa doanya Rasulullah? Dikatakan di sini, ya muqallibal qulub wal absar, wahai Allah yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Yang berdoa siapa, Pak? Nabi sallallahu alaihi, yang imannya sempurna, yang amalnya sempurna, yang dijamin surga, minta supaya hatinya dikokohkan dalam agama. Bahkan Rasulullah SAW yukthir memperbanyak doa ini. Apalagi harusnya kita yang belum ada jaminan surga, yang amal kadang naik kadang turun, sholat jamaahnya kadang bolong kadang enggak, harus lebih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena memang hati kita sangat lemah. Kita selesaikan satu hadis ini. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan dengan apa yang datang padamu. Apakah engkau mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, na'am, iya. Karena hati itu di antara jari, dua jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia kaifasya, sekehendak Allah. Tadi paginya Islam, sorenya bisa menjadi kafir. Sorenya kafir, paginya bisa menjadi Islam. Tadinya soleh berjamaah, tadinya sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, salah pilih teman, akhirnya futur. Banyak. Bahkan ada orang, subhanallah, Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang ahli dalam ilmu agama, bahkan dia mengambil spesialis akidah, sampai S3 akidah, tapi matinya dalam keadaan kafir kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah khawatir kepada sahabatnya, apalagi kalau Rasulullah melihat kita, subhanallah, banyak sekarang faktor-faktor yang melemahkan iman kita, faktor-faktor yang merusak ilmu agama kita, sehingga yang benar diburamkan, jadi kita ragu. Kalau kita enggak banyak doa kepada Allah dengan doa-doa ini, kita bisa ikut bagaikan buih di lautan, ikut yang banyak saja. Kalau bukan Allah yang menetapkan hati kita, kita tidak akan bisa kokoh di atas ketaatan. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada Isya insyaallah, masih tentang hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan bagaimana orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa Allah itu pengampun, tapi Allah juga syadidul iqab. Jadilah seorang muslim berjalan di antara dua sifat, sifat ampunan Allah dan sifat syadidul iqab Allah Subhanahu wa taala, di antara takut dan harapan. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali masih dalam pembahasan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan menghukum hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang lain dari hadis riwayat Muslim, nanti di yaumul kiamah akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Orang yang paling nikmat dari penghuni dunia ini, dia adalah penghuni neraka. Lalu orang ini dicelupkan ke neraka. Setelah itu dikatakan kepada dia, wahai Bani Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit? Ataukah pernah engkau mengalami sebuah kenikmatan? Dia katakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah aku gak pernah nikmat. Orang yang kenikmatan di dunianya melimpah, bahkan dikatakan dalam hadis ini, an'amu ahli dunia, penduduk dunia yang paling nikmat. Di yaumul kiamah ketika sudah tercatat dia sebagai penghuni neraka, didatangkan dia, dimasukkan ke neraka dengan sekali celupan, lalu dikeluarkan. Ketika dikeluarkan dari celupan neraka, dia lupa semua kenikmatan dunia. Azab pedih. Lalu kata Rasulullah SAW, yu'ta bi asyaddin nasi ba'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian didatangkan orang yang paling sulit di dunia, hidupnya susah di dunia, tapi dia tercatat sebagai penghuni surga. Fayadha fil jannah, maka dia diletakkan di surga. Fayuqalu lahu, ya ibnu Adam, hal ra'aita ba'san qat? Lalu ditanya kepada dia setelah dimasukkan di surga, dikeluarkan lagi, wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kesulitan sebelum ini? Dia katakan, wallahi ya Rabb, la, demi Allah enggak pernah susah aku. Subhanallah. Orang yang di dunianya susah, bahkan dikatakan dalam hadis ini, di dunianya itu enggak pernah mendapatkan nikmat, sulit. Ketika dimasukkan sebentar ke surga, lupa semua capeknya dunia, lupa semua kesulitan dunia, lupa semua kesempitan dunia. Seperti itulah nikmatnya surga. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Penjara mata kita, penjara lisan kita, penjara nafsu kita, penjara perkataan kita, penjara apa yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena penjara itu, sijen itu habas, menahan. Sesuatu yang kita tahan pasti berat. Apalagi keinginan tadi besar. Kalau benteng yang menahannya lemah, akan jebol, akan runtuh. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Mungkin kita pernah dengar kisah orang yang bertemu dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Di Mesir banyak orang-orang non-muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani imam, bahkan dikatakan qadi, hakim, hakim tinggi ketika itu di Mesir. Kalau dia lewat, kendaraan yang mengawali dia dikisahkan bagai debunya terbangan. Saking banyak pengawalnya, debunya berterbangan. Sampai ada di pinggir jalan orang Nasrani. Dia berhentikan Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan rombongannya. Ketika dia berhentikan, si Nasrani ini tahu hadis. Dia bilang apa? Ya Ibnu Hajar, bukankah Nabi kalian mengatakan bahwa penjara itu, dunia itu penjara orang Islam, surga itu, dunia itu surga bagi kami orang non-muslim. Tapi sekarang lihat keadaanmu, kamu dengan kendaraan yang mewah, dengan pengawal yang banyak, aku ke dalam keadaan dunia yang sedikit. Bagaimana dengan hadis nabimu ini? Kata-kata nabimu, kamu itu di penjara, sekarang kamu nikmat, aku malah sulit. Apa jawaban Ibnu Hajar? Kata Ibnu Hajar rahimahutaala, engkau melihat aku sekarang dengan pengawal yang banyak, dengan harta yang banyak, ini jika dibandingkan dengan surga, maka ini penjara. Engkau sekarang di dunia dengan kesulitanmu yang ada, dibandingkan dengan nerakamu nanti, itu surga bagimu. Subhanallah. Serta-merta orang ini langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Senikmat-nikmatnya orang non-muslim di dunia, itu akan mendapatkan siksa neraka. Tapi sesulit-sulitnya orang muslim di dunia, pasti Allah berikan dia jannah. Ketika dimasukkan ke surga, lupa semua capek, lupa semua emosi yang pernah ditahan untuk Allah, lupa semua syahwat yang pernah dikubur karena Allah, lupa semua maksiat-maksiat yang ditinggalkan karena Allah, lupa. Semua keberatan dunia akan lupa. Tapi begitu juga orang yang nikmat di dunia, begitu nikmat gak pernah sulit, baru sedikit saya dimasukkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dikeluarkan, lupa semua kenikmatan. Yang dia ingat pedih, perih, sakit. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, azab yang paling pedih di neraka, yang paling ringan. Azab yang paling ringan di neraka, tapi orang yang diazab sudah menganggap itu yang paling berat di neraka. Itu adalah orang yang menggunakan sendal dari api yang mendidih sampai ubun-ubunnya. Subhanallah, itu yang paling ringan. Tapi mereka menyangka bahwa itu yang paling berat. Dalam hadis yang lain, masih kisah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya syadidul iqab. Allah itu tegas dengan hukumnya. Allah itu akan mengazab dan menghukum orang-orang bermaksiat kepada Allah. Maka bagi orang yang mengedepankan ampunan Allah dan melupakan hukuman Allah, maka dia telah tertipu. Seorang muslim harus dia pertengahan. Jangan terlalu merasa aman dari azab Allah, dan jangan pula terlalu takut yang mengantarkan kepada putus asa. Jangan. Allah Maha Pengampun, tidak ada dosa yang tidak diampuni, tapi jangan mengantarkan kita kepada merasa kecilnya dosa. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Bara bin Azib radhiyallahu an, katanya, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam mengantar jenazah dari kaum Ansar. Sampailah kami kepada kuburan. Ketika kuburan sedang digali, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Lalu kami pun duduk di samping Rasulullah SAW. Ketika kami mendengar Rasulullah SAW mengucapkan beberapa kalimat, ka'anna ala ru'usina tayr, seolah-olah di kepala kami ada burung. Jadi duduk di majelis Rasulullah, duduk bagaikan tenang, ada kepala di burung. Takut burungnya kabur. Ya. Di tangan Rasulullah SAW ada kayu yang Rasulullah pukul-pukulkan ke tanah. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan Rasulullah mengatakan, "Istaizu billahi min adzabil qabr." Kalian minta kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah mengatakan 3 kali. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin jika telah terputus dari dunia dan dia menghadap kepada akhirat, maka akan turun malaikat dari langit yang wajahnya bersinar bagaikan bersinarnya matahari. Malaikat yang turun ini akan membawa kafan. Dan kain kafan ini, dan kain kafan dari surga, yang dicampurkan dan diberikan wangi-wangian dari surga. Sampai malaikat ini duduk di depan dia, wa maddal basar, lalu dia melihat malaikat tadi. Sepandang jauh mata memandang, dia melihat malaikat tadi. Kemudian datang malaikat maut, hatta yajlis inda ra'si. Malaikat maut tadi duduk di atas kepala orang yang ingin meninggal. Lalu malaikat mengatakan, ukhruji ayatuha nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah dari jiwamu. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kepada ampunan Allah dan ridha Allah. Maka keluarlah jiwa seorang muslim tadi bagaikan tetesan air yang keluar. Faida akhadaha lam yad'uha fi yadi tarafatil ain hatta ya'khudhu. Jika begitu keluar tadi ruh mukmin tadi, maka tidak dibiarkan, langsung malaikat-malaikat yang membawa kafan tadi mengkafaninya. Menjadikannya masuk dalam kafan, yang di dalam kafan tadi ada minyak wangi dari surga. Lalu keluarlah wangi-wangian yang indah. Wangi-wangian bagaikan wangian misik. Seperti itulah jiwa seorang muslim. Lalu jiwa ini dinaikkan ke langit. Fala yamuru nabiha alal mala' min al mala' illa qalu. Tidaklah ketika jiwa mukmin tadi yang meninggal tadi, yang telah dikafan dengan kafan dari surga, dinaikkan ke langit, begitu naik ke langit, setiap melewati malaikat, malaikat bertanya, siapa itu? Dikatakan, dia adalah fulan bin fulan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan namanya dengan nama-nama yang terbaik. Fayastaftihuna lahu wa yaftahlah. Kemudian diminta buka pintu langit, dibukakan untuknya. Maka seluruh penduduk langit, dan langit berbunyi untuknya, hatta yantahi bi ila samai sabi'ah, sampai dia naik ke langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi ailiyin, tulislah tulisan buat hambaku ini di ailiyin. Lalu dia diturunkan ke dunia lagi. Wa inni minha khalaqtuhum, karena Allah menciptakan dia dari tanah, dikembalikan lagi ke dunia. Dikembalikan lagi ke dunia, didatangkan, ketika didatangkan ke dunia, dimasukkan ke kuburannya, datang dia dua malaikat. Yang dua malaikat ini mengatakan pada dia, menanyakan man rabbuka. Dia mengatakan Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Dia katakan Islam. Dikatakan lagi wa ma hadar rajul, siapa laki-laki ini? Alladzi bu'itsa fikum, yang telah diutus untuk kalian. Dia katakan adalah Muhammad. Ditanya lagi pada dia, apa amalanmu? Dia katakan qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Qur'an. Dan aku beriman dengan Qur'an dan aku membenarkan dengan Qur'an. Maka dipanggillah dari langit bahwa sadaqa 'abdi, hambaku telah benar. Fafrasu lahu minal jannah, maka bentangkan bagi dia surga. Dipakaikan bagi dia dan dilampakkan bagi dia surga. Waftahu lahu baban fil jannah, bukakan bagi dia pintu surga. Fayatihi min ruhiha wa tayyibiha, maka ditiupkan wangi-wangian surga dan angin dari surga. Fayasfah lahu fi qabrihi muddal basar, lalu Allah bentangkan dan lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ini orang muslim. Lalu Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika diberikan wangi-wangian surga, ketika dibuka pintu surga, wangi-wangian surga, dikatakan abshir billadhi yasarab, kabar gembira untuk kamu, yang untuk menyenangkan kamu. Hadal yaumukal ladzi kunta tu'adun, ini hari yang kau dijanjikan. Fayaqulu man anta, fawajhuka wajhul ladzi yaji'u bil khair. Ditanya kepada dia, orang yang mati tadi nanya, kamu siapa? Wajahmu ini bagaikan orang yang melakukan kebaikan. Maka dijawab, ana a'malu salih, aku adalah amalan solehmu. Maka dia kata, Rabbi akim sa'ah. Akhirnya orang yang di kuburan tadi, orang mukmin tadi, begitu sudah dibentangkan surga, dibukakan pintu surga, diciumkan bagi wangi surga, didatangkan kepada dia malaikat, yang malaikat itu gagah, ternyata malaikat itu adalah amalan dia. Apa yang dia katakan? Ya Rabbi akim sa'ah, akim sa'ah. Ya Allah, cepetin kiamat, cepetin kiamat. Pengen cepat-cepat masuk surga. Hatta arji ila ahli wa mali, sampai aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Fa innal abdi kafir, yang kedua. Jika seorang hamba itu kafir, terputus dari dunia dan kembali ke akhirat, maka akan turun malaikat dari langit. Malaikat yang hitam legam. Bersama dia masuh. Bersama dia kain yang bersamanya itu sangat bau. Lalu dia duduk, malaikat tadi duduk. Orang yang kafir tadi ingin mati melihat malaikat tadi. Datanglah kedua malaikat. Yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlis inda ra'sih, sampai duduk di atas kepalanya orang kafir ini. Fa yaqulu ayatuhan nafsul khabithah ukhruji, wahai jiwa yang jelek, keluarlah. Ila sakhatillahi wa ghadabih, kepada kemurkaan Allah dan marah Allah. Ini dalil kita bahwa Allah itu murka dan Allah itu marah. Fataqarraqa fi jasadi wa yanzik, maka ruh tadi malah masuk ke dalam jasadnya, enggak mau keluar. Ini sebab kenapa ruh orang kafir, orang maksiat, orang berdosa sulit ditarik ketika mati. Kenapa ruh seorang muslim ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala mudah bagaikan air yang menetes? Karena sebelum dia mati, dia sudah dinampakkan hukuman-hukumannya. Dia sudah melihat malaikat yang menyeramkan. Dia sudah melihat malaikat yang menakutkan. Ketika dia melihat malaikat yang menakutkan, sehingga malaikat tadi ingin mencabut dia, dia menahannya, enggak mau. Bahkan malaikat yang ingin mengeluarkan dia mengatakan, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Orang kalau disuruh keluar, ditarik, mari kepada kemurkaan Allah, mau enggak ikut? Pasti enggak mau. Maka disitulah sulitnya keluar jiwa dia. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Quran lagi, wan-naziati gharqa wan-nashitati nashta, demi jiwa yang mudah dicabutnya dan demi jiwa yang sulit dicabutnya. Termasuk penafsiran ayat ini adalah orang kafir sulit dicabut jiwanya, dikarenakan ketika ingin dicabut ruhnya dinampakkan dosanya. Bahkan di sini dikatakan malaikat katakan, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Adapun orang mukmin, ketika dia dicabut ruhnya maka mudah keluar ruhnya, karena yang dinampakkan bagi dia surga. Ingin langsung cepat-cepat menuju surga. Bahkan dia katakan, ya Rabbi akimisa akimisa, ya Allah cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Dikatakan di sini, fatafarraqa jasaduhu, fatagharraqa fi jasadi, maka ruh tadi masuk ke dalam jasadnya, enggak mau keluar. Fayanzi, maka dicabut dengan keras. Kama yanja'a fusudu min sufil mabtali, bagaikan besi yang panas yang dikeluarkan di antara bulu-bulu kambing. Sekarang kalau bulu kambing dicabut dengan besi yang panas, pasti bulunya banyak yang ketarik. Fa idza akhadaha lam yad'u, jika dia sudah dikeluarkan, tidak ditinggalkan oleh malaikat yang lain, langsung malaikat yang membawa kain yang berbau tadi langsung dibungkus ruhnya. Sampai hatta yaj'alunaha fi tilka masuh, sampai keciumlah wangi yang busuk dan bangkai. Wa yakhruju minha ka'antan rih, keluar darinya bau yang sangat busuk. Lalu dinaikkan ruh ini ke langit. Tidaklah dia naik ke langit, setiap dia melewati malaikat, selalu malaikat berkata, siapa dia? Hadar ruh khabith, ini ruh orang yang jahat. Fayaqulu ruh fulan bin fulan, ini ruhnya si fulan, anaknya fulan. Disebutkan nama dia dengan nama-nama yang terjelek. Kemudian dimintakan buka pintu langit untuk ruh ini, ruh orang kafir ini. Fala yaftah, tidak terbuka pintu langit. Lalu Rasulullah membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannah hatta yalijul jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai masuknya unta ke dalam lubang jarum. Mungkinkah masuk unta ke dalam lubang jarum? Seperti itulah, tidak akan mungkin mereka masuk ke dalam pintu surga. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitabah, tulislah tulisannya, fi sijjin, dalam sijjin, di dunia yang paling rendah. Lalu dicampakkan ruhnya dari langit, dicampakkan ke bawah. Lalu dibacakan firman kepadanya, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayr atahwi bihi rif fi makanis sahiq. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, bagaikan orang yang jatuh dari langit, fatakhtafu at-tayr, lalu ditabrak burung, wa ta'awtahwi bihi rif, atau ditiup angin, fi makanis sahiq, dilemparkan ke tempat yang paling jauh. Perumpamaan Allah bagi orang yang melakukan kesyirikan. Fatu'adur ruh fi jasadih, kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Jasadnya di kuburan tadi, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Faya'ti malakan, maka didatangkan dua malaikat pada dia. Malaikat ini menduduki dia, jadikan dia duduk. Maka malaikat berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia katakan, ha ha ha ha la adri, gak tahu. Ditanya lagi sama dia, madinuk, apa agamamu? Ha ha ha ha la adri, aku gak tahu. Maka dipanggillah dari langit. Orang yang memanggil dari langit mengatakan, kadzdzaba abdi, hambaku ini telah berdusta. Fafrisu lahu minan nar, maka bentangkanlah bagi dia neraka jahannam. Waftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka untuk dia. Fayati min harriha wa sumumiha, maka didatangkan panasnya dan tiupan dari api neraka. Fayudhiqu alaihi qabruh, kemudian Allah sempitkan kuburannya. Fayudhiqu qabruh, disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifu fi adha'ih, sampai tulang belulangnya remuk. Fayati rajulun qabih, wajah qabih, wasyabul mutin rih, kemudian datang seorang yang berpenampilan jelek, dengan pakaian yang jelek dan aroma yang bau bangkai. Dia mengatakan, abshir billadhi yasu, kabar gembira terhadap amalan jelekmu. Hada yawmukal ladhi kuntu tu'adun, ini hari yang engkau telah dijanjikan. Maka mayat ini bertanya, man anta, siapa engkau? Berpenampilan jelek, berpakaian jelek, lalu dengan aroma bangkai. Fawajhuka wajh ladhi yaji'u bisyar, wajahmu, kata dia, bagaikan wajah orang yang selalu melakukan kejelekan. Maka dijawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqulu rabbi la takum sa'ah, maka orang di kuburan mengatakan, ya Allah, jangan jadikan hari kiamat, takut bertemu hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, thumma yuqbid lahu a'ma asamu abkam fi yadihi marzabah, kemudian dia akan didatangkan dengan orang yang buta, yang tuli dan juga bisu, yang di tangannya ada marzabah, marzabah palu yang sangat besar. Lau duriba biha jabal au daraba biha jabal kana turaban. Seandainya palu ini dipukulkan ke gunung, maka gunung akan menjadi debu. Tsumma ya'idullahu azza wa jalla kama kan. Kemudian Allah mengulang dia, mengembalikan dia sebagaimana mestinya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, datang malaikat atau didatangkan yang membawa palu godam yang sangat besar. Kalau seandainya godam ini dipukulkan kepada dia, dipukulkan kepada gunung, maka gunung tadi menjadi turab, menjadi debu. Tapi palu ini dipukulkan kepada orang kafir di kuburannya. Maka Rasul mengatakan, yasma'una kullu syai', semua mendengar jeritannya kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayadribu darbatan ukhra, fayasihu sayhatan, lalu dia dipukul lagi dengan pukulan yang lain dan dia teriak dengan teriakan yang keras. Yasma'uha kullu syai'in illa thaqalain. Semua bisa mendengar teriakannya kecuali dua makhluk. Tsumma yuftahu lahu babun nar. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka. Yamuddu lahu min firasyin nar. Kemudian dibentangkan baginya alas dari neraka. Maka di kuburan itu adalah awal orang masuk surga atau awal orang masuk neraka. Bagi orang yang masuk surga, Allah akan bukakan pintu surga, akan dia cium wangi surga dan datang angin surga, maka dia tertidur lelap sampai yaumul kiamah. Adapun orang yang bermaksiat dan kufur kepada Allah, Allah akan bukakan pintu neraka, akan keluar sumumuha, panasnya dan apinya, dan dibentangkan bagi dia firasyha minan nar, alasnya dari neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan yang menyempit, akhirnya menghancurkan tulang belulangnya bertemu dengan tulang belulang yang lain menjadi hancur. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala ghadab. Allah itu marah. Kepada siapa Allah marah? Kepada pelaku maksiat, kepada pelaku dosa. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada siapa Allah mengasihi? Kepada orang yang taat kepada Allah. Maka apabila ada orang yang bermaksiat kepada Allah tapi mengedepankan kasih sayang Allah, dia telah salah letak. Dia salah letak. Inilah yang namanya tertipu. Allah dikatakan dalam hadis ini, sakhatu minallahi wa ghadab. Allah marah dan murka kepadanya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini masih banyak hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Qayyim tentang azab-azab bagi pelaku dosa. Yang diinginkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah akan mengazab dan menghukum hamba-Nya sesuai dengan dosanya. Allah musta'an. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan 5 menit atau 2 pertanyaan. Silakan Pak. Tadi di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa di alam kubur itu adalah awal, apakah dia itu ahli surga atau ahli neraka, apakah dia masuk surga atau kan masuk neraka. Bagaimana keadaannya orang, kalau yang orang selainnya, kalau orang yang benar-benar soleh kan udah jelas gitu akan masuk surga gitu. Terus juga orang yang kafir udah pasti, udah sangat jelas juga dia akan masuk, akan dapat azab kubur. Tapi bagaimanakah keadaannya orang yang, orang muslim gitu, tapi yang ya namanya ini belak maksiat gitu, melakukan maksiat juga tidak, istilahnya tidak seperti para sahabat lah yang sangat tinggi imannya gitu. Keadaannya itu nanti bagaimana gitu, Ustaz? Apakah dia apa namanya mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur dengan adanya tadi dosa-dosanya itu. Sekarang pertanyaannya, tadi hadisnya orang mukmin yang soleh yang baik akan mendapatkan kebaikan, dibukakan pintu surga dan dia mencium wangi surga dan angin surga sehingga dia mengatakan ya Rabbi aqimissah, ya Allah cepatkan kiamat. Orang kafir dibukakan pintu neraka, keluar panasan neraka sampai dibentangkan bagi dia api neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau orang yang muslim tapi maksiat, maka jawabannya seperti hadis yang Rasulullah SAW lewat Baqi tadi. Ketika Rasulullah lewat kuburan Baqi, kuburan Baqi itu kuburan kaum muslimin. Ketika Rasulullah lewat, Rasul mengatakan Rasul mengatakan kalimat-kalimat cih. Kenapa ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah, orang ini pernah kuutus untuk membawa sebuah pesanan kepada Bani Fulan, tapi dia ghol, dia mencurinya. Maka sekarang di kuburan dia sedang dipakaikan pakaian dari api. Menunjukkan hadis ini bahwa orang muslim yang bermaksiat akan dihukum sesuai maksiatnya. Hadis yang lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim yang kita bacakan juga tadi, ketika Rasulullah SAW lewat kuburan, fa innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Satu diazab karena namimah, mengadu domba, yang satu diazab karena tidak membuang atau tidak menutup aurat ketika buang air. Di akhir hadis, Rasulullah SAW mematahkan kayu lalu menancapkan kayu di kuburan itu. Kata Rasulullah, la'alla yukhaffifa anhuma ma lam yaibas. Mudah-mudahan ini dapat meringankan hukuman mereka selama kayu ini belum kering. Ini dalil bahwa yang di kuburan itu muslim. Kalau seandainya di kuburan bukan muslim, tidak akan mungkin Rasulullah berharap agar diringankan dari kuburan. Maka jawabannya, muslim yang bermaksiat dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan azab dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dia sesuai dengan hikmah dan bijaksana Allah. Allah musta'an. Itu yang saya pahami dari hadis. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan tadi kan dijelaskan bahwa bagaimana nasib orang mukmin dan nasib orang kafir. Yang ingin saya tanyakan, ketika saya mempunyai saudara saya itu mempunyai keterbatasan berpikir, atau istilahnya kita sebutnya kurang normal seperti itu. Dia paham untuk masalah sholat, dia juga istilahnya dia muslim. Nah itu ketika nanti karena dia beribadah dengan apa ya, keterbatasan, tidak sesempurna dengan orang normal, itu bagaimana nanti, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang itu Ustaz? Allah, jadi pertanyaannya, kalau muslim dan kafir, sekarang bagaimana dengan muslim tapi dia memiliki keterbatasan? Kalau keterbatasannya itu menghilangkan akalnya, maka orang yang hilang akal tidak akan diberikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Cuman masalahnya dia paham, cuman terlambat. Perlahan cuman terlambat. Orang umur 7 tahun, 8 tahun sudah paham, tamyiz, mengerti. Dia umur 13 tahun baru tamyiz, baru mengerti. Atau balik, akil baliknya pun terlambat dikarenakan keterbatasan dia ini, keterbatasan akal atau keterbatasan mental. Bagaimana seperti ini? Maka yang seperti ini, selama dia paham bahwa ada sholat, ya, atau dia paham bahwa ada ibadah, maka diajarkan sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan pemahamannya, dan sesuai dengan kemampuan dia memahaminya tadi. Walaupun kita katakan tidak bisa kita samakan seperti orang normal. Maksud contoh, Rasul mengatakan, muru auladakum bisolati wahwa ibnu sab'a sinin, fadribuhum 'alaiha wahwa ibnu asyar. Kata Rasulullah SAW, pukul anakmu, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau dia tidak mau, maka pukul ketika umur 10 tahun. Ini kita bicara kalau yang 7 tahunnya udah paham. Kalau dia 7 tahun masih ada keterbatasan, bahkan sampai 10 tahun masih ada keterbatasan, maka dia diberikan dispensasi khusus. Tapi sampai kapan? Sampai dia paham. Dan Mas tadi bertanya, dan dia paham sholat. Berarti kalau dia paham sholat, wajib bagi sholat. Wajib baginya sholat. Lalu amalan apa yang dia kerjakan? Atau apakah dia ada dispensasi? Tetap, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani dia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tetap dia diharuskan sholat, tetap dia diharuskan melakukan kewajiban sesuai kemampuan dan pemahamannya. Allah musta'an. Cukup kita sampai di sini. Sudah 8:15, kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, memberkahi umur kita, memberkahi amal kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menumbuhkan di hati kita rasa takut kepada Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman agama yang benar. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanallah ilaha ila anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.